بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب أو في كتاب الفضائل من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب فضل الصلوات. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الصلوات وعظم شأنهن وما يترتب عليهن من الآثار الحميدة والفوائد العظيمة في الدنيا والآخرة. وبدأ في هذا الباب فضل الصلوات بقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء يراد به كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس وتميل إليها، والمنكر كل معصية تنكرها العقول والفطر. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تنعدم رغبته في الشر، فبالضرورة مداومته والمحافظة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فما أعظم شأن هذه الصلاة لو أقمناها كما ينبغي، لأن الصلاة تمنع عن الاشتغال بالدنيا وتخشع القلب، ويحصل بسببها تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من الوعد والوعيد والمواعظ والآداب الجميلة وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب أو دار العقاب، رغبة في الآخرة ونفرة عن الدنيا. فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر. ثم الناس في الانتهاء متفاوتون، وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر هو من حكمة جعل الصلوات الخمس موزعة على أوقات من النهار والليل، ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ، وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس وتتباعد النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة لها. وراء ذلك خاصية عظيمة جعلها الله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, imam kita, dan juga kuduah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga semoga salawat tercurahkan kepada kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada dan para pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab tentang Kitabul Fadail, tentang kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan saleh dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sampai pada bab yang baru, yaitu bab fadlus salawat, yaitu bab tentang keutamaan salat-salat, ya, keutamaan salat. Dan bab ini disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang keagungan salat, ya, tentang kedudukan salat, manzilah salat dalam Islam. Demikian juga tentang dampak yang baik, ya asar yang indah, ya, yang timbul setelah orang karena melaksanakan sholat, baik dampak yang indah tersebut di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka bab ini dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan fahsya, perbuatan yang keji? Perbuatan yang keji yaitu perbuatan maksiat yang terasa sangat keji dan besar, ya. Ya, bukan maksiat biasa. Maksiat-maksiat yang disukai oleh nafsu, ya, namun nampak sangat keji dan sangat besar. Adapun al-munkar, kemungkaran, yaitu kullu maksiatin takrahul uqul ya wal fitar. Itu seluruh kemaksiatan yang tungkiruhul uqul, yang diingkari oleh akal, ya, dan juga fitrah, ya. Ya, ini disebut dengan kemungkaran, secara akal tidak menerima dan secara fitrah juga fitrah tidak menerima. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya salat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa bisa demikian, ya? Salat bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Kenapa? Karena seorang hamba yang menegakkan salat, ya, dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, disertai dengan khusyuk tatkala salat, maka hatinya akan bercahaya. Ya, hatinya akan bercahaya. Hatinya akan bersih dan akan bertambah keimanannya. Kemudian keinginan dia untuk berbuat kebaikan semakin kuat. Dan sebaliknya, ya, keinginan dia untuk berbuat keburukan semakin sedikit, ya, bahkan bisa jadi hilang tatkala dia melaksanakan ibadah salat. Oleh karenanya, tentunya kalau dia senantiasa melaksanakan salat dan menjaga salat dengan cara seperti ini, ya, maka salat tersebut akan mencegah dia dari perbuatan keji dan kemungkaran. Oleh karenanya betapa agung perkara salat, ya. Kalau seandainya kita melaksanakan salat sebagaimana yang seharusnya, dengan melaksanakan memenuhi rukun-rukunnya, syurut-syurutnya, syarat-syaratnya, khusyuk dalam melaksanakan salat, maka akan mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kenapa? Karena salat yang benar, yang dikerjakan dengan benar, akan mencegah dari kesibukan dengan dunia, ya. Dan akan membuat hati menjadi khusyuk, menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian dengan salat kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita juga menelaah atau mentadaburi ayat-ayat yang di situ disebutkan tentang janji Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalam salat. Kemudian dalam salat juga kita mentadaburi ayat-ayat yang di situ ada wa'id, ada peringatan, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada nasihat-nasihat dan adab-adab yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana akhir kesudahan manusia. Apakah menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala ataukah kepada neraka, ya, yang sangat mengerikan. Ya, oleh karenanya orang yang melaksanakan ibadah salat dengan cara seperti ini, maka akan bertambah raghbahnya, akan bertambah semangatnya menuju akhirat, dan dia akan semakin menjauh dari dunia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya salat itu seperti pemberi peringatan kepada kita. Kalau kita melaksanakan salat, salat senantiasa menegur kita agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bermodel-model dalam terjauhkan dari kekejian dan kemungkaran, bertingkat-tingkat, ya. Dan inilah, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya salat mencegah dari kemungkaran dan mencegah dari perbuatan keji, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan salat waktunya terpisah-pisah, ya, tidak satu kali dalam sehari, tetapi dibagi-bagi waktunya. Ada salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ada waktu di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, dan di waktu malam, agar pengingat itu terus mengingatkan kita, ya. Mungkin kita lalai, maka akan datang mengingatkan kita di waktu sore, di waktu maghrib, di waktu isya, ya. Dengan semakin sering kita salat, semakin banyak kita salat, maka akan semakin banyak pengingat yang mengingatkan kita, dan akan semakin banyak ketakwaan yang melintasi dalam hati-hati kita, dan akan semakin jauh hati ini dari perbuatan kemaksiatan. Dan semakin banyak orang sholat dengan sholat yang benar, maka jadilah takwanya itu seakan-akan sudah sifat yang ada pada dirinya, ya. Dan di belakang itu, ya, di belakang sholat tersebut, ya, ada kekhususan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat, sehingga akhirnya dia pun terjauhkan dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم والغمر بفتح الغين المعجمة الكثير. وهذا فيه عظم شأن الصلوات 5 التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وعدد ركعاتها 17 ركعة في اليوم والليلة جعل الله عز وجل هذه الصلوات مكفرات للخطايا وماحية للذنوب وينال بها الغفران. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الذي ورد في حديث أبي هريرة وحديث جابر ليسهل على المسلم فهم هذا التكفير الذي اشتملت عليه الصلوات 5 بأن يتأمل لو كان عند بيته نهر وهذا النهر من صفته أنه غمر كثير الماء ثم إن الإنسان كل يوم 5 مرات يغتسل في هذا النهر هل يبقى من درنه أي وسخه وقدره شيء؟ الجواب الذي لا جواب غيره لا لا يبقى شيء من درنه. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا أي أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلوات بابا عظيما للغفران تتكرر من العبد 5 مرات في اليوم والليلة. ولما كان هذا شأن الصلاة في الغفران شرع لنا الاستغفار في كل حالة من حالات الصلاة في الاستفتاح وفي الرفع من الركوع وفي الركوع والسجود وكذلك في الجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام كل ذلك جاء فيه الاستغفار. والأحاديث التي في هذا الباب أوردتها في كتاب مطبوع وهو يترجم حاليا إلى اللغة الأندونيسية بعنوان تعظيم الصلاة. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والعون والسداد. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada penyebutan hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bibabi naharan bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat?" Bagaimana menurut kalian kalau ada sungai yang mengalir di pintu rumah salah seorang dari kalian, kemudian dia pun mandi di sungai tersebut ya 5 kali dalam sehari semalam. Hal ya buka min daronihi syai, apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya kalau dia mandi 5 kali dalam sehari semalam? Qalu la ya buka min daronihi syai, maka para sahabat berkata tidak akan tersisa sedikit pun dari kotoran di tubuhnya. Qala fadzalika mathalu shalawatil khams, demikianlah perumpamaan salawat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotaya, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dengan salat 5 waktu tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan juga hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu shalawatil khamsi kamatsali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum." Perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang banyak airnya yang mengalir di pintu rumah salah seorang dari kalian. Yaktasilu minhu kula yaumin 5 marrat. Kemudian dia pun mandi di sungai tersebut yang airnya banyak ya. Mengalir di hadapan rumahnya. Dia mandi 5 kali 5 kali dalam sehari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang agungnya ya perkara salat. Bahwasanya salat ya bisa menghapuskan dosa-dosa. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini ya bahwasanya salat 5 waktu ya, yaitu salat duhur, salat asar, salat maghrib, ya salat isya ya. Ini salat subuh ya, jika dikerjakan oleh seorang hamba dalam sehari semalam yaitu 17 rakaat ya. Kemudian dengan salat yang benar, maka salat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukaffirat, sebagai penggugur dosa-dosa. Penggugur dosa-dosa. Dengan salat tersebut, maka seorang hamba akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan dibersihkan kotoran-kotoran dosa-dosanya, ya akan diampuni kesalahan-kesalahannya, dan dia akan meraih ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya untuk menjelaskan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perumpamaan yang sangat indah. Ya, perumpamaan yang mudah dipahami. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana kalau ada sungai yang mengalir di depan rumah salah seorang dari kita, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahrin ghamrin," yaitu sungai yang airnya mengalir deras, airnya banyak, ya. Kemudian orang mandi di sungai tersebut, airnya banyak, berlimpah ruah, kemudian dia mandi di situ sebanyak 5 kali. Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Ya, maka para sahabat dengan serta-merta menjawab, "Qalu la yabqa min daronihi syai." Ya, tidak ada tersisa sedikit pun dari kotoran di tubuhnya. Tidak ada jawaban yang lain, jelas. Ya, orang yang salat 5 waktu, orang yang mandi 5 kali ya di sungai ya, maka tidak akan tersisa sedikit pun kotoran di tubuhnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika matsalus shalawatil khams." Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sebagai pintu untuk menghapuskan, pintu yang besar untuk menghapuskan dosa-dosa, untuk membersihkan kotoran-kotoran, untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita perhatikan para mirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan ibadah salat, karena salat merupakan bab pintu untuk meraih ampunan, maka dalam zikir-zikir salat sering kita di zikir-zikirnya berkaitan dengan istighfar. Dalam doa istiftah ya, kalau orang salat doa istiftah dibuka dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala seorang sedang ruku, ada doa di antara zikir ruku juga yang doanya mengandung permohonan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sujud demikian pula, tatkala sujud juga ada doa yang zikir yang tatkala dibaca dalam sujud yang isi zikir tersebut permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga duduk di antara dua sujud, ya juga ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya juga mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kalau kita perhatikan isi salat itu semuanya istighfar. Setelah salat pun kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dijelaskan oleh beliau Syekh dalam kitabnya ya tentang ta'zim salat, tentang mengenai pengagungan terhadap salat. Beliau tulis zikir-zikir tersebut dalam kitab karya beliau tersebut dan insyaallah sekarang sedang diterjemahkan. Semoga cepat selesai terjemahannya dan segera bisa dibaca oleh para pemirsa sekalian. Qala rahimahullahu ta'ala an ibn Mas'ud radhiyallahu an anna rajulan asaba min imra'atin qubla fa ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل الحسنات ولا سيما هذه الحسنات الكبار العظيمة والتي من أعظمها الصلوات الخمس مكفرة للذنوب وما يقع فيها العبد من خطايا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما سأل ألي هذا قال لجميع أمتي هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة والأصل أن العبد يجب عليه أن يبتعد عن الذنوب وأن يحذر من الوقوع فيها لكن إن ابتلي بشيء من الذنوب فليكن مجتهدا دوما وأبدا بالمحافظة على الفرائض ويجتهد أيضا في النوافل فإنهن مكفرات. وفي الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Ada seorang laki yang melakukan kemaksiatan, dia mencium seorang wanita yang tidak halal baginya. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, maka orang ini tatkala dia merasa bersalah, dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan apa yang telah dia lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan harapan mencari solusi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ya dalam Al-Qur'an, wa aqimish sholata tarafayyin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan dirikanlah salat di penghujung-penghujung hari dan beberapa waktu di malam hari. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at, karena sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Maka orang ini pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah melakukan dosa, telah mencium seorang wanita yang tidak halal baginya. Aliya hadza, apakah ayat ini untuk saya ya Rasulullah? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li jami' ummati kullihim, ayat ini berlaku bagi seluruh umatku seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dalil yang menunjukkan betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan, terutama kebajikan-kebajikan yang besar seperti salat ya. Ini adalah kebajikan yang luar biasa. Allah jadikan kebajikan yang hebat seperti salat ini sebagai mukaffirah, sebagai penghapus dosa-dosa ya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Oleh karenanya lelaki ini tatkala melakukan dosa, kemudian dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari solusi, kemudian Allah turunkan ayat ini ya. Ini adalah kabar gembira ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at," sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Orang ini pun berkata, "Aliha aliya hadza?" Ya Rasulullah, apakah ayat ini buat saya Rasulullah? Ya. Maka ini kegembiraan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wali jami' ummati kullihim." Ya, artinya bagi dia dan bagi seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ayat ini mencakup mereka. Oleh karenanya kita ingat, asalnya seorang hamba berusaha menjauhkan dirinya dari segala bentuk kemaksiatan. Dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhkan dirinya dari segala kemaksiatan. Akan tapi jika seorang hamba kemudian ternyata terjerumus, terjatuh dalam sebagian dosa, jika dia sadar dia telah terjerumus dalam sebagian dosa, maka dia berusaha memperbanyak amalan-amalan kebajikan. Baik salat-salat fardu maupun salat-salat sunnah maupun nawafil ibadah-ibadah sunnah dia perbanyak. Karena tadi Allah mengatakan kebajikan-kebajikan akan menghapuskan dosa-dosa. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaknya jika engkau terjerumus dalam keburukan, maka segera ikutkan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang kau lakukan. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم. وهذا فيه فضل الصلوات الخمس وفضل الجمعة إلى الجمعة وأنهن كفارات لما بينهن أي من الذنوب بهذا القيد الذي جاء في الحديث ما لم تغش الكبائر. ومعنى تغش الكبائر أي تؤتى الكبائر, وذلك أن الكبائر لها توبة لا بد منها, والصغائر تكفر بالصلوات وتكفر بالجمعة وتكفر برمضان وتكفر بالحج وبغير ذلك من الطاعات. أما الكبائر فلا بد من التوبة منها كما قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu, kemudian Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, ya, maka akan menghapuskan dosa-dosa di antara salat-salat tersebut, di antara Jumat-Jumat tersebut, dengan syarat malam tuksyal kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan salat 5 waktu. Bahwasanya salat 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara salat-salat tersebut. Namun dengan syarat yang Rasulullah SAW sebutkan, yaitu malam tughsyal kabair, yaitu selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena al-kabair, kabira, dosa-dosa besar, itu seorang harus bertobat. Orang harus bertobat dari dosa-dosa besar tersebut supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil, maka banyak kebajikan-kebajikan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil tersebut, seperti salat, kemudian Ramadan, kemudian haji, ya. Adapun dosa besar maka harus disertai dengan taubat. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum." Bahwasanya jika kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Uthman ibn Affan radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله رواه مسلم. وهذا الحديث كالحديث الذي قبله في بيان أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن بالقيد الذي سبق ما لم تؤت كبيرة. في الحديث الذي سبق قال ما لم تغش الكبائر، ولكنه أضاف قيدا آخر في هذا الحديث وهو أن يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، أن يعتني بالإحسان في إقامتها. أما من يأتي بالصلاة ولا يكون له فيها خشوع ولا حضور قلب، وربما أنه أيضا ينقرها نقرا أو يأتي بها سريعا، فهذه إن لم تكن عديمة التأثير فهي ضعيفة التأثير. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min ri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha. Tidak seorang pun dari seorang muslim tatkala tiba waktu salat fardu, salat wajib, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia perindah wudu'nya, dia baguskan wudu'nya, khusyu'aha, kemudian dia perbagus khusyu'nya, wa ruku'aha, kemudian dia perbagus ruku'nya, illa kanat kafaratan lima qablaha, maka salatnya tadi akan menjadi kafarah penebus dosa dari ya, bagi yang sebelum salatnya tersebut, minadzunub, dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya akan diampuni, malam tu'ta kabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wadhalika dahra kullahu, dan ini berlaku untuk sepanjang tahun, ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sama seperti hadis sebelumnya, ya, menekankan bahwasanya salat-salat 5 waktu itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, dan sebagaimana hadis sebelumnya disebutkan syaratnya, kalau hadis sebelumnya disebutkan oleh Nabi SAW malam tuksyal kabira al-kabair, dalam hadis ini disebutkan malam tu'ta kabira, sama artinya dengan syarat dia tidak melakukan dosa besar, dengan syarat dia tidak terjerumus dalam dosa besar. Adapun dosa besar maka harus disertai dengan taubat. Dan dalam hadis ini ada syarat yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu wasallam mengatakan fayuhsinu wudu'aha, syarat dia harus memperbagus wudunya, kemudian dia perbagus khusyuknya, dia perbagus rukuknya, yaitu dia berusaha melaksanakan wudu, mengerjakan salat, melakukan ruku dengan khusyuk, dengan salat yang baik. Inilah yang salat yang menggugurkan dosa-dosa. Adapun orang yang salat dengan asal-asalan, ya, tidak ada khusyuk dalam salatnya, apa dia yang kuruhana qirah, dia salatnya cepat sekali, ya, tidak apa namanya terburu-buru, maka salat seperti ini ya bisa jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak bisa menghapuskan dosa-dosa, atau pengaruhnya kecil. pengaruhnya kecil, tidak sebagaimana dalam hadis ini orang yang sholat dengan berbagus wudhunya, khusyuknya dan rukuknya, maka akan menghapuskan dosa-dosa sebelum sholat tersebut. Qala rahimahullah ta'ala, babun fadlu salati subhi wal asr. وهذه الترجمة خص بها هاتين الصلاتين صلاة الصبح وهي صلاة الفجر وصلاة العصر لعظم ما جاء في شأن هاتين الصلاتين خاصة من نصوص تدل على عظم فضلهما وعظيم ثوابهما عند الله تبارك وتعالى. والترجمة التي قبلها في فضل الصلوات عموما، لكن هذا تخصيص من بعد تعميم في بيان مكانة هاتين الصلاتين. بدأ ذلك بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. والمراد بالبردين أي الصبح والعصر، وهذا فيه فضل هاتين الصلاتين وعظم شأنهما ورفيع مقامهما، وسمي بذلك لأنهما يفعلان في وقت البرد عندما يبرد، أما الفجر فالجو فيهما يكون باردا أبرد ما يكون في الليل، والعصر أيضا يبرد النهار بعد شدة الظهر وشدة الهاجرة، فسميتا بالبردين لذلك. وفي هذا الحديث أن من صلى البردين دخل الجنة، أي حافظ على هاتين الصلاتين العظيمتين، وليس معنى ذلك أن يهمل ما سواهما، لكن من حافظ على هاتين الصلاتين اللتين يغلب عليهما كثير من الناس دخل الجنة. وسيأتي ما يدل على أن كثير من الناس يغلبون على هاتين الصلاتين. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru, babun fadlu salati subhi wal asr, bab tentang keutamaan salat subuh dan salat asar. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini ya dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang keutamaan dua salat ini secara khusus. Ya, kenapa? Karena banyaknya hadis-hadis dan dalil-dalil yang menunjukkan akan agungnya dua salat ini secara khusus, ya. Kalau bab sebelumnya yaitu tentang salawat secara umum, salat lima waktu, akan tapi bab ini berbicara khusus tentang dua salat, yaitu salat subuh dan salat asar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka babnya dengan hadis dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah," muttafaqun alaihi. Barang siapa yang salat ya al-bardain, ya, maka dia akan masuk surga. Al-bardan, ya, bardain maksudnya adalah salat subuh dan asar, dan bard dalam bahasa Arab artinya dingin, ya. Nanti akan kita jelaskan kenapa disebut salat subuh dan salat asar dengan bard, dengan dingin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dua salat. Jadi barang siapa yang salat menjaga dua salat ini, ya, menjaga salat subuh dan salat asar, maka dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa dinamakan dengan bardain? Saya katakan tadi bard adalah dingin, karena salat subuh di situ adalah dikerjakan di waktu yang dingin. Kita tahu bahwasanya pagi itu biasanya terasa sangat dingin. Oleh karenanya disebut dengan salat bard, salat dingin. Kemudian juga salat asar disebut dengan bard, dengan dingin. Kenapa? Karena salat asar dikerjakan setelah kita melewati panas yang amat terik, yaitu waktu zuhur adalah panas yang amat terik. Tatkala hilang waktu tersebut, masuklah kita ke waktu asar, yaitu mulai dingin. Oleh karenanya disebut oleh Nabi SAW, barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, yaitu maksudnya salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud Nabi SAW di sini, man shallah, barang siapa yang salat subuh dan asar, maksudnya barang siapa yang menjaga dua salat ini. Namun bukan maksudnya dia tidak sholat yang lain, duhur tidak, maghrib tidak, isya tidak, maksudnya dia sholat semua, tapi dia perhatian dengan dua sholat ini. Nanti akan dijelaskan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan dua solat ini, karena banyak orang yang lalai dari dua solat ini. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم وهذا فيه فضل هاتين الصلاتين الذي قبله فيه دخول الجنة وهذا فيه أنه لا يلج النار أي لا يدخل النار وهذا فيه أيضا عظم شأن هاتين الصلاتين وأن المحافظة التامة عليهما لا تتحقق إلا من كان بهذا القدر وهذه المكانة من الديانة والطاعة فيكون أهلا للنجاة من النار بإذن الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة وأيضا ما في هاتين الصلاتين ثقل على القلوب الضعيفة ضعيفة الإيمان مريضة القلب إلا من مكن الله للإيمان في قلبه فإن محافظته على هاتين الصلاتين تعظم ولا يكون منه أي تفريط فيهما. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Zuhair Umarah bin Ru'aibah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mendengar sami'tu Rasulullah SAW yakul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda lan yalijan nara ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, tidak akan masuk neraka orang seorang pun yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, yaitu salat subuh dan salat asar. Salat subuh sebelum terbit matahari dan salat asar sebelum terbenam matahari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan orang yang melaksanakan salat subuh dan salat asar. Kalau hadis sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan dakhalal jannah, barang siapa yang salat dua salat ini, salat subuh dan salat asar, masuk surga. Dalam hadis ini la yalijannar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yalijannar, tidak akan masuk neraka. Ini semakin menguatkan. Ya, kalau yang pertama mengatakan akan masuk surga, yang kedua mengatakan, hadis yang kedua mengatakan tidak akan masuk neraka. Ini menunjukkan akan agungnya perkara dua solat ini. Dan bahwasanya tidak mungkin ada orang bisa mengerjakan dua solat ini dengan benar, dengan memperhatikan waktunya, dengan memperhatikan pelaksanaannya, kecuali orang yang memiliki iman yang kuat. Yang memiliki iman yang kuat, ya, sehingga dia tidak lalai dari dua solat ini. Adapun orang yang imannya lemah, maka sering lalai dari solat subuh, sering lalai dari solat solat asar. Adapun menjaga keduanya tidak mungkin dikerjakan kecuali oleh orang yang imannya kuat dan akan dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia akan masuk surga dan dijauhkan, diselamatkan dari siksaan azab api neraka jahannam. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla as-subh fahu fi dhimmatillah fanzur ya ibn Adam لا يطلبنك الله من ذمته بشيء رواه مسلم ومعنى في ذمة الله أي في عهده وأمانه وحفظه وهذا فيه أن من يصلون الفجر لهم حرمة يجب أن تعرف ولهم مكانة ينبغي أن تقدر فهؤلاء قوم وفقهم الله عز وجل ومن عليهم بالمحافظة على هذه الصلاة وأدائها في وقتها وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث الصحيحة من صلى الصبح في جماعة فمن عرف بأداء الفجر مع الجماعة ينهض من فراشه ويقوم ويتجه إلى بيت الله عز وجل هذا له مكانة وله شأن يجب أن يحذر أشد الحذر من الإساءة إليه كل أحد لا يجوز أن يساء إليه لكن هذا له مكانة خاصة وله شأن عظيم ولهذا قال فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء وهذا فيه التحذير والتهديد والوعيد لأن هذا شخص في ذمة الله تبارك وتعالى وهذا يبين لنا المكانة العظيمة لهذه الصلاة صلاة الفجر التي تأتي في أول النهار وباكورة اليوم ولا شك أن ما يكون من المسلم في أول نهاره من نهوض لهذه الصلاة وقيام لها بنشاط ينسحب على بقية اليوم، لأن الأمر كما قال أهل العلم ما يكون في أول النهار ينسحب على باقيه، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. فمن وفق للنهوض بنشاط وهمة لأداء هذه الصلاة فإنه يعان بإذن الله سبحانه وتعالى ويسدد للقيام وأداء بقية الصلوات. Para misi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Jundub bin Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia di bawah penjagaan Allah, dia di bawah keamanan Allah Subhanahu wa taala. Dia di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. "Fanzur ya ibna Adam, la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'." Oleh karenanya, lihatlah wahai anak Adam, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ya mencarimu karena dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nanti akan kita jelaskan maksud dari sabda Nabi ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan ya bahwasanya orang yang salat subuh ya dalam riwayat man shallal subuh shallal fajr fi jamaah, barang siapa yang salat subuh di jamaah yaitu salat berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan menjaga dia, dia di bawah pengamanan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai diganggu. Orang yang dikenal selalu salat subuh, tidak terlambat salat subuh, maka orang ini memiliki kehormatan khusus ya. Mereka adalah orang-orang yang salat subuh, senantiasa salat subuh, tidak terlambat salat subuh. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan taufik kepada mereka. Oleh karenanya Allah menjamin penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita tahu ada seorang yang senantiasa salat subuh, senantiasa tidak terlambat salat subuh, selalu kelihatan di masjid kalau salat subuh, maka orang ini memiliki penghormatan, kita hormat dia secara khusus, jangan sampai kita ganggu dia. Kita tidak boleh mengganggu orang secara umum, tidak boleh kita ganggu seorang muslim, tapi khusus orang ini yang senantiasa salat subuh di masjid, maka hati-hati. Ya hati-hati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam hadis ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanzur ya ibna Adam, la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'." Lihatlah wahai anak Adam, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menuntut engkau dari pengamanannya sedikit pun. Artinya kalau seorang mengganggu orang yang salat subuh senantiasa, berarti dia mengganggu pengamanan Allah. Dia mengganggu penjagaan Allah. Allah akan nuntut orang seperti ini yang mengganggu penjagaan Allah. Allah sudah jaga orang ini yang salat subuh di masjid, kemudian ada yang mengganggunya, ada yang menyakitinya, berarti dia akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menuntut dia. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengganggu orang yang dikenal senantiasa salat subuh di berjamaah di masjid. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat subuh dikerjakan di awal hari, di pagi hari. Barang siapa yang bisa mengerjakannya, maka dia akan melaksanakannya dengan semangat ya. Kalau dia bisa melaksanakan sholat subuh di awal hari dengan semangat, maka sholat-sholat berikutnya akan dipermudah ya. Karena barang siapa, sebagaimana perkataan sebagian ulama, barang siapa yang di pagi hari semangat, maka sisanya pun akan semangat. Sebaliknya, kalau di pagi hari sudah malas, maka yang sisa-sisa sholatnya pun akan malas ya. Oleh karenanya, kita berusaha untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan semangat, dan barang siapa yang mengerjakannya di masjid akan di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrad rahimahullah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fiikum malaa'ikatun bil-lail wa malaa'ikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati as-subh wa salati al-'ashr, ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. ومعنى يتعاقبون أن يأتي فوج عقب فوج، ينزل هؤلاء ويصعد أولئك، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. و هؤلاء الملائكة نزولهم نزول إظهار لشرف هؤلاء المصلين الذاكرين القائمين بطاعة الله سبحانه وتعالى وتعليه لشأنهم وقدرهم. ويجتمع هؤلاء الملائكة في صلاتي الصبح والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم، أي الذين باتوا يعرجون في صلاة الفجر فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي، بمعنى أن الملائكة الذين باتوا يعرجون وقت صلاة الصبح وينزل ملائكة في الوقت نفسه يبقون إلى العصر، ثم في العصر مثل ذلك، ومن عرج سأله الله، وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم يصلوا وهم يصلون، هذا فيه شرف هؤلاء عند الله، فالملائكة تذكرهم عند الله ذكرا مستمرا في وقت الفجر ووقت العصر. وهنا يظهر الخسران العظيم والحرمان الكبير الذي يبوء به النائم عن الصلاة والمضيع لها والمنشغل بها بأمور الدنيا، فإنه لا يدخل في جملة هؤلاء تركتم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون، فهذا خارج عن هؤلاء لأنه منشغل بنومه أو منشغل بصلاته، فليس في هؤلاء، لأن هؤلاء الصفوة هم من يشهدون الصلاة ويحضرونها ويؤدونها مع جماعة المسلمين، ويلتحق بهم من كان ذا عذر، من كان ذا عذر من مرض أو نحوه فإنه معذور جاء عذره في الشريعة بما دلت عليه النصوص. الشاهد أن هذا فيه الحرمان العظيم لمن فرط في هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما من أعظم الصلوات التي يكثر فيها تفريط الناس وتضييعهم. Permisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar, yaitu para malaikat berganti-gantian ya mengawasi kalian, yaitu malaikat yang berjaga di siang hari dan malaikat yang berjaga di malam hari, yang mengawasi di siang hari dan mengawasi di malam hari. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr, dan malaikat-malaikat tersebut ya, baik malaikat malam atau malaikat siang, mereka berkumpul bertemu di waktu salat subuh dan waktu salat asar. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum, ya, kemudian malaikat yang bertugas di malam hari ya, dia naik tatkala salat subuh, dia naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhumullah, maka Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih mengetahui tentang mereka. Kaifa taraktum ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, kami mendapati mereka, mereka dalam keadaan, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka salat, dan kami mendatangi mereka tatkala kami turun mendatangi mereka, mereka juga sedang sholat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'aqabuna fikum, ya, berganti-gantian, yaitu ada kelompok malaikat yang datang kemudian datang kelompok yang lain ganti-gantian. Ya, tatkala datang yang ini maka yang satunya pergi, ya. Yang satu datang, satu kelompok datang maka kelompok yang lain pergi, bergantian tugas mengawasi orang manusia, ya, mengawasi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan turunnya malaikat di sini ya, ya untuk menunjukkan tentang menampakkan bagaimana keutamaan orang yang salat. Mereka turun paskala tatkala orang-orang sedang melaksanakan salat. Ini menampakkan tentang keutamaan orang-orang yang salat. Kemudian mereka para malaikat ini berkumpul, mereka bertemu malaikat siang dan malaikat malam ini berkumpul di waktu subuh, waktu salat subuh, dan juga berkumpul di waktu salat asar. Jadi maksudnya di waktu salat subuh, tatkala tiba waktu salat subuh, maka malaikat yang tadinya bermalam ya bersama manusia berangkat naik ke atas. Ya, berangkat ke atas melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, dan datang kelompok malaikat yang baru yang juga tibanya pada hari tiba datang turun pada waktu salat asar. Pada waktu salat subuh. Demikian juga pada waktu salat asar ya. Sama ya kondisinya. Jadi malaikat yang tadi bertugas sampai dari pagi tadi sampai sore naik ke atas, dan malaikat yang baru turun untuk bertugas dari asar sampai subuh. Oleh karenanya dua waktu ini, waktu sholat subuh dan waktu sholat asar, ini pertemuan antara malaikat siang dan malaikat malam. ya, mereka berkumpul di waktu salat subuh dan mereka berkumpul di waktu salat asar. Kemudian di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ya'ruju alladziina batu fiikum." Maka malaikat yang tugasnya salat yang tugas di malam hari tatkala salat subuh, dia naik ke atas. Ini menunjukkan tentang uluullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Wa huwa a'lamu bihim." Allah mengetahui kondisi hamba-hambanya. Namun Allah bertanya untuk menampakkan bagaimana kemuliaan hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka apa jawaban para malaikat? "Taraknahum wa hum yusallun." Kami meninggalkan mereka, mereka dalam keadaan salat. Lihat malaikat memuji orang-orang yang salat subuh dan salat asar. "Wa atainahum wa hum yusallun." Waktu kami datang mereka juga sedang salat, ya, karena malaikat malam datang di waktu asar, ya. Orang-orang sedang salat asar dan naik ke atas tatkala di waktu salat subuh. Jadi mereka datang waktu orang-orang sedang sholat dan mereka pergi juga waktu orang-orang sedang sholat. Jadi ini di mana malaikat menampakkan kemuliaan orang-orang yang sholat subuh dan sholat asar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bergembiralah orang-orang yang mengerjakan menjaga sholat subuh dan sholat asar. Ya, mereka dipuji oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mujinya adalah malaikat. Dan kemudian juga orang yang meninggalkan salat subuh dan salat asar, maka mereka sungguh buruk kondisi mereka. Mereka terhalangi dari pujian para malaikat, ya. Allah menampakkan, ya, bagaimana orang-orang yang salat Allah muliakan. Makanya Allah bertanya kepada malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Allah ingin menampakkan kemuliaan orang-orang yang salat subuh dan salat asar. Orang-orang yang ketiduran, ya. Ya, apa lalai dari salat subuh dan salat asar, mereka tidak akan tersebutkan, malaikat tidak akan masuk dalam sebutan para malaikat tersebut. Ini merupakan terhalang dari kenikmatan yang luar biasa, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemuliaan orang-orang yang salat subuh dan salat asar di hadapan para malaikat. Dan kenyataannya dua salat inilah, ya, salat subuh dan salat asar, banyak orang yang lalai, ya, karena ketiduran, ya, subuh ketiduran di malam hari, sore karena keletihan dari kerja sehingga tidak salat. Inilah dua salat yang sering orang lalai dan meninggalkannya. قال رحمه الله تعالى وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا متفق عليه وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14. وهذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة المستمعون الكرام في بيان عظم شأن هاتين الصلاتين صلاة العصر وصلاة الفجر. وقد بدأ ذلك بقوله إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضيمة والمشقة والتعب في رؤيته. وهذا في إثبات أن المؤمنين يرون الله رؤية حقيقية بأبصارهم مثل ما يرون القمر. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، فهم يرون الله حقيقة مثل ما يرون القمر حقيقة بأبصارهم. وهذا أعظم ثواب يناله أهل الإيمان وأعظم كرامة ينالها أهل الإيمان يوم القيامة، فهذه أعظم كرامة وأعظم من نعيم الجنة. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال إذا دخل قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله، أي أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى أحب إليهم من كل نعيم وجدوه في الجنة، مما يدل على أن ذلك أعظم النعيم وأكمله وأجله على الإطلاق. ولما ذكر الرؤية وشوق الناس والقلوب إليها قال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني يا من أراد لنفسه الرؤية لا تضيع الصلاة، فإن في تضييعك للصلاة فتح لنفسك باب الحرمان من هذه الرؤية. ولهذا علق ذلك قال فإن استطعتم ألا تغلبوا، وقوله ألا تغلبوا فيه تنبيه إلى أن الصلوات ستجد في هذه الحياة الدنيا أمور كثيرة تغلبك عليها، فمن الناس من يغلبه على صلاته النوم، ومنهم من يغلبه على صلاته التجارة، ومنهم من يغلبه على صلاته اللعب واللهو، ومنهم من يغلبه على صلاته الحديث مع الأصدقاء والزملاء، ومنهم من يغلبه على صلاته أمور أخرى كثيرة جدا. فالأمور التي تغلب على الصلاة كثيرة، فالذي يريد لنفسه هذا الثواب عليه ألا يغلب، ألا تغلب هذه الأشياء على المحافظة على الصلوات، ولا سيما هاتين الصلاتين العظيمتين، صلاة الفجر التي هي قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر التي هي قبل غروبها. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang berikutnya dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamar lailatal badr." Kami sedang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah bulan, ya tatkala itu di malam bulan purnama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, bulan purnama ini. La tudhamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan sulit dalam melihat Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Fa in sata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mampu untuk tidak terhalangi, ya, bisa melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Yaitu sholat sebelum terbitnya matahari, sholat subuh, dan sholat sebelum terbenamnya matahari adalah sholat asar. Yaitu Nabi SAW mengatakan, jika kalian mampu, jangan sampai terhalangi dari sholat subuh dan sholat asar, maka lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan, فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ أَشَرَةَ. Ya, kata beliau, maka Nabi SAW pun melihat ke rembulan, yaitu di malam ke-14, yaitu bulan bulan purnama, yaitu malam ke-15, malam ke-15, yaitu malam bulan purnama. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keagungan dua salat ini, salat asar dan salat fajar, ya. Nabi SAW menjelaskan sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat sebagaimana mereka melihat rembulan sekarang ini, dan ini dalil tentang adanya karunia yang sangat indah pada hari kiamat bagi kaum mukminin yang masuk surga, yaitu mereka akan melihat Rabb mereka di surga kelak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan. Jadi di sini ada sisi tasybih, penyamaan. Penyamaannya bukan pada Allah disamakan dengan rembulan, tidak. Bukan penyamaan yang dilihat dengan yang dilihat, tidak. Tetapi penyamaan dari sisi cara melihat. Yang penyamaan di sini dari sisi cara melihat. Artinya seorang tatkala melihat rembulan tidak perlu desak-desakan, tidak perlu dorong-dorongan. Demikian juga tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat ke atas sehingga tidak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tudamuna fi ru'yatihi, tidak sulit untuk melihatnya, tidak saling dorong-dorongan, tidak saling sesak-sesakan sebagaimana kalian melihat rembulan. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala di surga kelak merupakan nikmat yang terbesar, nikmat yang terindah secara mutlak, tidak ada yang bisa mengalahkan nikmat ini. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya tatkala idza dakhala ahlul jannati al jannah, jika penduduk surga telah masuk dalam surga kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian mau saya berikan yang lebih daripada ini, ya. Maka para penduduk surga mengatakan, ya Allah, ya, kami sudah kau berikan kenikmatan, kau sudah memutihkan wajah-wajah kami, telah memberikan keramat, apa namanya, karamah kemuliaan kepada kami, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala masih menawarkan tambahan. Maka kemudian apakah tambahan tersebut? Ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian menyingkap, ya, apa namanya, tabirnya, ya, hijabnya, maka kemudian nampaklah Allah Subhanahu wa taala, dan para penghuni surga mengatakan, tidak ada kenikmatan yang lebih kami sukai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada kenikmatan yang ahabu ilaina, ya, ahabu ilaihim, yang lebih sukai oleh mereka daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya melihat wajah Allah merupakan kenikmatan yang terbesar yang akan diraih oleh orang-orang kaum mukminin yang masuk dalam dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan kenikmatan yang sangat agung ini melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW memberi komentar. Kata Rasulullah SAW, "Fani fa ini stata'tum alla tughlabu." Jika kalian bisa mampu untuk tidak terhalangi dari salat subuh dan salat asar, faf'alu, maka lakukanlah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salat subuh dan barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka dia telah membuka pintu ya Herman, dia telah membuka pintu, dia terhalang dari nikmat yang luar biasa. Ya, karena nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling mulia, barang siapa yang meninggalkan salat subuh dan barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka dia telah membuka pintu penghalangan sebesar-besarnya. Sikhawatirkan dia terhalang dari melihat meraih kenikmatan tersebut. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa ini sahtatum alla tughlabu," dan jika kalian mampu untuk tidak terhalangi ya, atau tidak terdominasi ya, tughlab artinya tidak terdominasi. Artinya ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang bisa mendominasi seseorang sehingga dia tidak sholat subuh, dan itu perkaranya banyak. Contohnya seperti ketiduran, ya ini bisa membuat orang lupa sholat subuh dan sholat asar, terdominasi dengan tidur. Atau tijarah, gara-gara berdagang, orang-orang ketika berdagang dia lupa sehingga dia tidak sholat subuh dan tidak sholat asar. Atau al-hadith ma'al asdiqa, atau ngomong ngobrol sama teman-teman, malam hari ngobrol terus sama teman-teman sehingga lupa, ngantuk, seakhirnya paginya tidak sholat subuh. Dan banyak perkara-perkara ya, perkara-perkara yang melalaikan ya, yang bisa membuat orang terdominasi sehingga tidak bisa melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk bisa meraih ganjaran Allah yang luar biasa, nikmat Allah itu melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak, di antaranya agar terjauhkan dari hal-hal yang bisa menghalangi kita dari salat subuh dan salat asar. Demikianlah para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada esok hari. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.